semangatnya go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam okay. Buat mana ini? Komunitas masyarakat Blora. Disingkat Komara. Komara. Iya. Oke okay, deh kalau begitu. Mas Gedut mau nyanyi loh, Mas Gedut. Oke oke okay, ya. Komara. Komara. Bukan Gumara ya. Enggak, Gumara iki ning ngene iki. Gumara iki. Itu pemainnya cuma harus nyari mau mas. Oke deh. Ah, satu hati sama dirimu. Sama Mas Bro nih. Berani enggak? Enggak. Ah, ini mau ke perwakilan dari yang punya Komara. Perwakilan yang mau Bro. Ayo monggo. Ini acara dari Komara buat Anda semuanya loh mas. Oh iya betul sekali. Betul kan? Betul sekali kalau gitu. Maka yang berani langsung aja naik ke atas panggung. Ini perwakilan dari Komara. Syukur-syukur moga gak wong-wong tok ya. Oh gak apa. Aduh. Oke. Ulfa, ya. Kalau tadi teman-teman kamu yang ketiganya udah kasih nomor lagu campur sari kreasina. Ya, mungkin kamu mau ikut campur sarinan juga atau mungkin langsung walik campur semoga aja. Iya deh, campur sari dulu aja ya. Oke, semoga. Ada jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat. Iki nek bakul jamu iki bagiane Ardi iki ya. Aku masalahnya ora dodol jamu, sing dodol jamu iki Ardi. Halo Mas Ardi. Iki bakul jamu iki. Lama tak jumpa sama Mas Ardi nih. Tambah ganteng aja Mas. Aku piye dirimu ora ngerti. Ingeti karo pimpinan sadewa. Mana? Mana Pak Hari? Selamat hari. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Pak Hari. Ya selamat siang untuk Komara semuanya yang sudah hadir di siang hari ini. Selamat bersama Sadewa. Mencap mencap gatrane ati ade andang akawena kopi asirahku mumet ketuwingi durung mari yen ati kongkon tembok yen kang dilakoni aja kok ati tambah nonton TV deh. Iya ta. Buku dapur ini kepikiri kasih. Aku bingung dan kita tidakji. Kerja tadi MC anange kayane yo ora mesti parewangi ditretekan pati anange kayane ora mesti kesajane aku ya emoh marat, kesajane aku wis kesel marat. Ayo mak, aku lek no jamu bakal marat. Sapa ngerti mas? Selamat siang untuk ada semuanya. Yang punya satu nomor campur Sari Kreasi. Spesial buat komunitas masyarakat Blora, amrene otak akan ganti, aja mencap mencap ngatur ke hati, sedang atu kok no kopi, lah apa? Dasku mata kita wingi turung mari, ayah nanti kongkong. Mbok yon tangan dilakon di aja pak hati tang nonton kade ide sebanyak wong kowe ngerti suwede jawab tuti kawe tukung kopi kudung aja tinggal menjadi iya. Sesuk nek sawerane akeh. Kata rewangi e kerja nganti wengi. Nanging kayane ya ora mesti. Kata rewangi budal tekan Bali. Nanging kayane ora mesti. Sajane aku ya emoh marat, sajane aku wis kesel marat, aku leno jamu bakal marat. Sapa ngerti meneh dadi kok lemerat, sapa ngerti meneh dadi kok lemerat. Oke, terima kasih. Selamat siang.